Barang-barang New Palapa, monggo ditemenin sama mami dan papi, sudah disiapkan uang sekebok. Kita goyang lagi bareng-bareng ya. Sipatku uwes ngerti sah nyatane kowe dipersilakan, ditunggu di atas panggung. Terima kasih. Jepulai janjimu, jepulai. abang gak boleh turun dulu. Gak boleh turun dulu. Yeah. Mami sama papi gak boleh turun dulu. Yeah. Ini ada request lagu. Iya. Yang makasih, di belakang ada ya om ya. Oke, dua lagu dulu dari Wiwi, monggo. Wiwi Sakita, terima kasih. Ya.